Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah salat maghrib Masjid Ali Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab amar ma'ruf nahi mungkar. Kita masih di pembahasan tentang sejumlah panduan rambu-rambu dalam amar ma'ruf nahi mungkar dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Disampaikan wa yadhkaru qadiman, dan disebutkan bahasanya dulu ada seorang dari ahli hisbah. Ahli hisbah, kalau istilah hisbah kalau di tempat kita di Indonesia maka identik dengan salah satu ormas. Ada ormas Persis, Persatuan Islam, dia punya dewan fatwa disebut dengan sebutan dewan hisbah. Itu kalau di konteks Indonesia. Namun dalam konteks fikih, hisbah itu dalam bahasa kita mirip-mirip dengan polisi syariah. Dia di satu bagian resmi dari satu sistem negara yang dianut oleh para penguasa-penguasa atau negara-negara Islam di masa silam. Jadi maka bagian dari struktur negara itu ada satu bagian khusus namanya hisbah, yang tugasnya adalah kurang lebih seperti polisi syariah. Dia kalau di Arab Saudi hisbah ini disebut dengan hay'ah amar ma'ruf nahi mungkar. Tugasnya keliling ngecek orang yang melakukan pelanggaran syariat, dia bisa negur, bisa nangkap, bisa dan melakukan sejumlah tindakan. Ini kalau di istilah standar di kitab-kitab fikih, dan kita jumpai di buku-buku siyasah, buku-buku tentang tata negara dalam Islam, itu disebut dengan sebutan hisbah. Ini personnya disebut dengan sebutan ahlu hisbah. Yakni artinya adalah dia adalah orang yang tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Satu ketika orang ini, salah satu anggota hisbah atau polisi syariat ini, melewati seorang yang ngambil air dari sumur untuk unta-untanya. Dan dia lakukan saat adzan maghrib. Dan di antara kebiasaan mereka-mereka para pekerja adalah mereka membaca hidak. Bersama dengan unta-untanya. Hidak itu adalah satu jenis syair, yang biasa dibaca oleh para penggembala. Artinya yakni yunsyiduna syi'ran, membaca syair supaya antakhifa al-ibilu, supaya unta-unta itu energik. Karena unta dia akan gembira, dia akan energik. Linasidi syi'ri, ketika dibacakan syair jenis tertentu yang disebut dengan huda atau hidak, huda. Maka datanglah orang ini ahlu hisbah, dan dia bersama kawan-kawannya, lantas dia tegur orang pengembala pengembala unta tersebut dengan kata-kata yang jelek. Padahal al-amil, si pekerja tersebut, dalam keadaan kondisinya capek karena kerja seharian. Kalau orang capek maka dhaqat alaihi nafsuhu, mudah emosi. Orang yang capek itu mudah emosi. Bahasa Arabnya dhaqat alaihi nafsuhu, jiwanya merasa sempit. Diganggu sedikit dia responnya berlebihan. Itu daqat alaihi nafsuhu. Terjemah bebasnya mudah emosi. Akhirnya orang yang ahlu hisbah yang menegur dengan kata-kata yang keras tadi dipukul. Ya, dipukul oleh si penggembala unta dengan tongkat panjang yang kokoh yang dia bawa. Maka larilah orang tersebut pergi ke masjid. Maka orang ini yang merupakan anggota polisi syariat atau ahlu hisbah kemudian berjumpa dengan seorang syekh alimun minal ulama min ahfadi syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Itu berjumpa dengan salah seorang ulama yang dia adalah tergolong keturunan Syekh Muhammad. Waqal maka kemudian orang anggota dewan hisbah ini, ahlu hisbah ini mengatakan, melapor kepada si syekh, saya melakukan demikian-demikian dan orang ini mukul aku dengan tongkatnya. Maka di hari berikutnya pergilah syekh itu sendiri ke tempat yang diceritakan sebelum tenggelamnya matahari. Dia berwudu dan dia meletakkan mislahnya. Mislah itu pakaian resmi yang biasa dipakai sejenis jubah, namun tidak dikaitkan di depan, tidak dikancingkan, yang biasa dipakai oleh orang Arab, oleh orang Saudi untuk acara-acara resmi, untuk acara-acara formal. Ya, mirip-mirip dengan jas yang bersifat formal di tempat kita. Maka dia kemudian copot, dia meletakkan mislahnya di satu kayu yang ada di dekat sumur. Kemudian terdengarlah adzan maghrib. Lantas kemudian dia berhenti seakan-akan mau mengambil mislah. Faqala lahu, lantas si syekh ini, si ulama ini berkata kepada penggembala unta yang masih sibuk nimba air di situ. Dia katakan, wahai fulan, wahai saudaraku, terima kasih, jazakallah khairan. Anda adalah seorang yang mencari kebaikan dalam melakukan amal ini, nimba air. Maka nimba air yang ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain, dimanfaatkan oleh unta-untanya, di samping itu dimanfaatkan oleh syekh ini untuk berwudu. Maka syekh ini terima kasih atas air yang diambil oleh si orang, si pengembala. Maka Anda menghendaki kebaikan dan ganjaran dengan amal yang Anda kerjakan ini. Wa anta ala khairin, maka sungguh engkau adalah seorang yang baik, seorang yang baik. Akan tetapi saat ini sudah terdengar adzan maghrib, andai Anda berkenan pergi dan sholat maghrib terlebih dahulu kemudian balik lagi, ma fataka syai, Anda tidak rugi, Anda tidak rugi. Wa qala lahu kalaman hayyinan, maka beliau sampaikan kepada orang tersebut perkataan yang lembut. Maka respon penggembala unta tadi mengatakan, jazakallah khairan, terima kasih juga. Kemudian dia curhat, kemarin ada lewat orang yang dungu, orang yang dungu, koma dia yang tahiruni, dia bentak-bentak aku, ngajak aku sholat, dan dia berkata kepada aku dengan perkataan yang jelek, yang perkataan tersebut bikin aku emosi, maka aku tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya kupukul dia pakai tongkat. Maka sang syekh mengatakan, masalah tersebut tidak perlu harus pakai kekerasan, tidak perlu semacam ini disikapi dengan kekerasan. Layah tajilah torbin, tidak perlu pakai pukul memukul. Anda adalah orang yang cerdas, dan orang tersebut sebagaimana komentari orang itu, menurut Anda orang yang dungu. Orang cerdas jangan kemudian berkelakuan sebagaimana kelakuan orang yang Anda nilai sebagai orang yang dungu. Anta akil, Anda orang yang cerdas, Anda orang yang bagus. Kemudian bila berkata dengannya dengan perkataan yang lembut, akhirnya dia sandarkan tongkatnya yang dia pakai untuk mukul, mukuli unta, dia taruh di situ. Kemudian dia pergi salat maghrib ke masjid dengan kepatuhan dan dengan ridha. Maka ini contoh bagaimanakah ketika cara itu dengan cara yang baik, maka akan mewujudkan maksud. Nah, hanya jika niatnya baik namun caranya dengan cara-cara yang kasar, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Wa kana hadza li anal awal, demikianlah yang terjadi karena orang yang pertama menyikapi orang tersebut dengan keras. Hanya bukannya orang yang diajak pergi ke masjid, namun orang yang diajak marah dan mukul dan menghajar orang yang ngajak. Sedangkan orang yang kedua itu berhasil ngajak, dan orang yang diajak pun mau pergi ke masjid. Sebabnya adalah karena dia bersikap dengan sikap yang lembut. Wanahnu, namun untuk kita sendiri, seandainya tidak terjadi cerita semacam ini, seandainya tidak terjadi cerita semacam ini, maka kita kaum muslimin memiliki sabda Rasulullah SAW dan mengimaninya. Nabi SAW menyampaikan, Allah akan yu'ti memberikan manfaat terhadap sikap lembut satu hal yang tidak Allah berikan kepada sikap kasar. Demikian juga sabda Rasulullah SAW, tidaklah lemah lembut ada pada sesuatu kecuali akan membuat sesuatu tersebut nampak indah dan terlihat indah dan menjadi indah, dan tidaklah lemah lembut dicabut dari sesuatu kecuali menyebabkan sesuatu tersebut jadi jelek. Maka berdasarkan hadis ini kita yakin bahasanya kelembutan, meskipun tidak ada contoh kasus di atas, kita yakin bahasanya kelembutan itu satu hal yang bermanfaat, jauh lebih memberi manfaat yang jauh lebih baik daripada manfaat yang dirasa didapatkan dengan cara-cara yang kasar dan keras. Maka menjadi kewajiban orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah dia antusias. Amar ma'ruf dan nahi mungkar yang dia lakukan adalah dengan cara yang lembut. Kemudian koridor yang lain berkenaan dengan amar ma'ruf nahi mungkar adalah alla yazula al mungkar, kemungkaran itu tidak boleh hilang, kemudian berpindah kepada kemungkaran yang lebih jelek. Maka kaidah penting dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, jangan sampai ketika kita menegur seseorang yang melakukan kejelekan, ternyata berdasarkan karakter psikologisnya dan yang lain, orang tersebut akan berhenti dari kejelekan yang kita ingatkan, nanti akan berpindah melakukan kejelekan yang lebih jelek. Kalau ada kemungkinan besar terjadi semacam ini, maka teguran dan amar ma'ruf nahi mungkar menjadi satu hal yang haram, satu hal yang berdosa. Malah amar ma'ruf nahi mungkar dalam kondisi ini menjadi sebuah kemungkaran. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi dosa dan kemungkaran manakala berdampak dan menjadi penyebab timbulnya kejelekan yang lebih jelek. Maka fa'inkana hada al-mungkar, maka satu kemungkaran saat yang kita larang, dia akan hilang, namun ila berpindah kepada kemungkaran yang lebih besar, maka tidak boleh kita larang dalam rangka mencegah mafsadah yang lebih besar dengan bersabar menjumpai mafsadah yang lebih kecil. Karena kaidah penting dalam Islam, jika bertabrakan dua hal yang negatif, yang satu lebih besar daripada yang lain, maka kita harus menghindari negatif yang lebih besar dengan bersabar melihat, menyaksikan hal negatif yang lebih kecil dan lebih ringan. Contohnya, ada seorang yang punya kegemaran merokok, kemudian Anda ingin melarangnya, bahkan mengusirnya dari hadapan Anda, dari tempat dia duduk, karena perbuatannya tersebut. Namun anda tahu bahasanya seandainya anda lakukan hal ini, menegurnya, dia akan pergi. Dia akan pergi meninggalkan anda, kemudian dia akan duduk bersama orang yang mabuk-mabukan. Dan satu hal yang telah dimaklumi bahasanya merokok itu lebih jelek daripada anasubal khamri, bahasanya minum khamar, mabuk-mabukan lebih jelek daripada merokok. Maka dalam kondisi ini sikap yang benar jangan dilarang. Ini, perokok tersebut jangan dilarang dari merokoknya. Jika dia berhenti merokok, namun akan berpindah kepada maksiat yang lebih jelek. Namun kita terapi dengan cara yang lebih baik supaya kondisi li'alla ya'ulu tidak berujung kepada sesuatu yang lebih mungkar dan sesuatu yang lebih besar. Atau kemudian ada seorang yang baru saja masuk Islam, kemudian dia melakukan kemaksiatan, satu maksiat tertentu, dan kita tahu dia orang yang baru saja masuk Islam. Kemudian seandainya kita tegur kemungkarannya dengan cara-cara yang keras, dia akan dia tidak nyaman dengan cara kita, bahkan dia merasa tidak nyaman dengan Islam, akhirnya kembali murtad. Maka orang yang faham fikih amar ma'ruf nahi mungkar tidak akan melakukan hal ini. Kenapa? Karena dia betul dia menghentikan kemungkaran tersebut, namun berdampak pada kemungkaran yang lebih jelek. Maka ini menunjukkan bahasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu perlu al-fiqh, perlu ilmu, tidak hanya semangat. Dan semangat tanpa ilmu, sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz, itu akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kisah yang lainnya atau kisah berkenaan dengan hal ini disebutkan bahasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala atau rahmatullah alaih melewati sekelompok orang di Syam, karena beliau tinggalnya di Damaskus, maka mungkin kejadian di Damaskus. Beliau menjumpai sekelompok orang Tartar, yang Tartar ketika itu menjajah negeri kaum muslimin, dan beliau jumpai mereka sedang mabuk-mabukan. Dan Ibnu Taimiyah ketika itu bersama kawannya, maka Ibnu Taimiyah melewati orang Tartar sedang mabuk-mabukan, namun beliau tidak melarangnya dan beliau mendiamkannya, padahal beliau terkenal seorang yang semangat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak akan membiarkan ada kemungkaran di depan beliau tanpa menegurnya. Maka ini satu hal yang aneh, kenapa ada orang yang pesta miras di depan mata beliau cuma diam saja. Lantas kawannya mengatakan, kenapa anda tidak melarang mereka? Maka beliau mengatakan, seandainya aku larang mereka, betul mereka akan berhenti dari mabuk-mabukan, namun dia akan pergi menodai kehormatan kaum muslimin, yaitu memperkosa perempuan-perempuan kaum muslimah dan merampas harta kaum muslimin. Wa hadza a'dham, dan ini adalah kejahatan yang lebih besar daripada kejahatan minum khamar. Maka Ibnu Taimiyah membiarkan mereka karena khawatir mereka akan melakukan sesuatu yang lebih mungkar dan lebih jelek. Wa hadza la syakka, dan tidak diragukan bahasanya itu menunjukkan fiqh, bagusnya pemahaman beliau tentang agama. Maka orang Tartar ketika itu menjajah kaum muslimin dan mereka ngaku Islam, namun mereka selayaknya penjajah, maka mereka melakukan kekejaman. Maka kegiatan mereka jika tidak dalam kondisi mabuk melakukan kejahatan, memperkosa, kemudian merampas dan membunuh. Maka sang ulama dalam hal ini Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berpandangan membiarkan mereka mabuk sehingga semalaman tidak ngapa-ngapain karena teler, wah itu lebih baik. Dia kemudian teler, nanti sampai pagi juga masih ada sisa-sisanya, masih juga belum beraktivitas, ini lebih ngurangi madarat daripada mereka tidak mabuk dalam keadaan sadar, malah mutar-mutar kemana-mana, menebar kerusakan dengan merampas, membunuh dan memperkosa. Maka ini semua menunjukkan bahasanya namanya amar ma'ruf nahi mungkar memerlukan ilmu. Kapan seharusnya bertindak dan kapan seharusnya tidak bertindak. Kemudian perlu diketahui bahasanya ulama berselisih pendapat apakah disyaratkan pelaku amar ma'ruf nahi mungkar haruslah melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, ataukah ini bukan syarat. Maka ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama berpendapat kalau orang yang masih suka mendem-mendem, maka dia tidak boleh mengingatkan temannya jangan mendem karena dia sendiri belum bisa meninggalkannya. Maka orang yang belum bisa membersihkan hatinya dari hasad, tidak boleh kemudian mengingatkan orang tentang bahaya hasad. Sebagian ulama mensyaratkan demikian. Namun as-sahih yang benar annahu la yushtarat, bahasanya hal semacam ini tidak menjadi syarat. Sehingga yang benar seorang itu hendaknya tetap melakukan memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar meskipun dia belum melakukan yang ma'ruf dan belum menjadi yang mungkar. Maka dosa kejelekan ini itu tanggungannya, akan tetapi dia tetap wajib melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena seandainya dia tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar karena dia belum melakukan yang diperintahkan dan belum meninggalkan hal yang dilarang, niscaya dia akan menambahkan dosa yang kedua di samping dosa yang pertama. Oleh karena itu wajib baginya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar meskipun masih melakukan kemungkaran dan masih meninggalkan ma'ruf. Maka di sini kita punya dua kewajiban. Kita punya dua kewajiban, melakukan yang ma'ruf dan mengajak orang untuk melakukannya. Meninggalkan yang mungkar dan mengajak orang untuk melakukan yang ma'ruf dan mengajak orang untuk melakukannya, meninggalkan yang mungkar dan mengajak orang untuk meninggalkannya. Maka ini ada dua, setiap orang punya dua kewajiban. Maka ketika kita mengingatkan kepada orang kejelekan meskipun kita masih melakukannya, kita mengingatkan orang untuk meninggalkan ghibah meskipun kita kadang melakukannya, maka ini dosanya satu. Kata beliau dosanya satu. Dosanya satu, yaitu dosa melakukan riba. Namun kalau karena kita merasa terkadang melakukan riba, terus ketika ada orang yang melakukan riba kita, kita dan kita bisa ngomong menegur dan mengingatkan, kita tidak mengingatkannya, maka dosanya double. Dosanya dua, dosa riba dan dosa tidak melakukan nahi mungkar. Dan dosa tidak melakukan nahi mungkar, maka dosanya double. Nah, mana yang lebih baik? Dosanya double atau dosanya satu? Dosanya punya dua dosa atau punya satu dosa? Jawabannya tentu yang lebih baik punya satu dosa. Itu tentu punya satu dosa lebih baik daripada punya dua dosa. Walakin fil ghalib, namun umumnya karena tuntutan tabiat dan fitrah yang sehat, seorang itu tidak akan mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu yang dia belum melakukannya. Kenapa? Karena merasa malu. Yakhjalu, karena merasa malu. Dan seorang itu tidaklah melarang orang lain untuk meninggalkan sesuatu yang dia melakukannya karena malu. Demikian normalnya orang. Akan tetapi secara teori hukum yang menjadi kewajiban adalah memerintahkan apa yang diperintahkan oleh syariat meskipun kita belum melakukannya, dan melarang apa yang dilarang oleh syariat meskipun kita masih terkadang belum menjauhinya. Li'anna kulla wahidin minhum wajibun munfasilun anil akhar, atau li'anna kulla wahidin minhuma, harusnya harusnya di anakula wahidin min huma, wajibun munfasilun anil akhar, karena masing-masing dari dua hal tersebut melakukan hal yang ma'ruf dan mengajak orang untuk melakukan hal yang ma'ruf, melakukan kebaikan dan mengajak orang pada kebaikan, itu adalah dua kewajiban yang tidak ber, ya dua kewajiban yang sendiri-sendiri. Itu dua kewajiban yang sendiri-sendiri, bukan dua kewajiban yang menyatu. Dua kewajiban yang sendiri-sendiri. Maka karena belum melakukan kebaikan, itu bukan berarti jadi alasan pembenar untuk tidak mengajak orang melakukan kebaikan. Wahuma, dan dua, nah ini menguatkan bahasanya tadi, bukan minhum namun minhuma. Wahuma ghairu mutalazimaini, dan dua hal tersebut bukanlah dua hal yang berhubungan erat. Jika ini belum, maka ini tidak boleh. Tidak demikian. Kemudian sepatutnya orang yang melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar, hendaklah dia memasang niat dengan tindakan dan perbuatan mulia dan amal mulia yang dia lakukan, adalah dia berniat islahal khalqi, memperbaiki orang lain dan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan bukan berniat menghukum pelaku maksiat. Bukan dengan niat menghukum pelaku maksiat atau al-intisar li nafsihi. Kemudian memenangkan diri sendiri. Kebetulan dia punya permusuhan dengan orang itu, permusuhan dengan orang itu, maka dia tunggu waktu yang tepat untuk membalas kejengkelannya. Dia pernah merasa tersakiti dan cari momen yang tepat, oh dia melakukan maksiat. Wah, itu jengkelnya diekspresikan dengan bahasa menegur kemaksiatan orang tersebut. Tidak boleh demikian. Maka tidak boleh jika niatnya adalah intisar balas dendam. Tidak boleh niatnya intisar balas dendam, atau niatnya adalah al-intiqam, menghajar dan menghabisi orang. Fa inna idza nawa hadin niyata, maka karena jika seorang itu niatnya demikian balas dendam, karena pernah dijengkeli, pernah dikata-katai sama orang tersebut, maka nanti dia cari kesempatan gimana bisa ngomong kasar sama orang ini namun legal secara agama. Namun legal secara agama, cari momen, cari sikon yang pas. Maka ini namanya niatnya niat intisar, niatnya niat balas dendam. Maka jika orang itu melakukan perbuatan yang secara lahiriah adalah nasihat, secara lahiriah adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, namun niatnya seperti itu, maka di sini diberi jaminan lam yanzilillahu al-barakata, maka tidak ada barokah, maka Allah tidak akan memberikan keberkahan dalam tindakan dan amalnya, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun yang tepat kondisi hati seorang yang memberikan nasihat, seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, hendaknya kondisi dan sikapnya adalah seperti seorang dokter. Maka niatnya adalah memberikan terapi, mu'allajah. Memberikan, melakukan terapi. Wataf'il bala' anhum, dan menghilangkan kesusahan dari seorang pasien. Maka karena orang sakit, ada orang yang sakit hatinya dan ada sakit fisiknya. Dan orang yang melakukan maksiat itu sakit hatinya. Maka pelaku amar ma'ruf nahi mungkar, hendaknya dia bersikap sebagaimana sikap seorang dokter yang mengobati sakit fisik seorang pasien. Maka ini pasiennya, non pasien sakit hatinya. Sakit, namun bukan sakit hati dalam artian jengkel ya. Dalam bahasa Indonesia sakit hati bisa artinya jengkel. Sakit hati yang saya maksudkan hati yang sakit, nah, mungkin demikian. Mungkin bahasa Indonesia beda antara hati yang sakit dengan sakit hati. Kalau hatinya sakit ya maksudnya boleh jadi karena sombong, hasad dan yang lainnya, kemudian terdorong untuk melakukan kemaksiatan dan sebagainya. Namun kalau sakit hati artinya jengkel. Fayanwi bi amri wa ahli awalan, maka hendaknya yang pertama seorang yang melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar itu dia niatkan amar ma'ruf nahi mungkarnya adalah untuk menegakkan syariat, dan yang kedua adalah memperbaiki dan bukan menghabisi, ya, membangun dan bukan menghancurkan, ya, membangun dan bukan menghancurkan, namun memperbaiki, menginginkan kebaikan, hatta yakuna muslihan salihah, sehingga dengan demikian dengan amar ma'ruf nahi mungkar dia lengkapi dirinya untuk mendapatkan predikat manusia yang ideal. Manusia yang ideal adalah salihan musliha, orang yang saleh pada dirinya dan orang yang menginginkan kesalehan pada orang lain, orang yang baik dirinya dan menginginkan tersebarnya kebaikan kepada orang lain. Nas'alullah ajalana minal hudata muhtadin, yang ini dalam bahasa Nabi itu sebagaimana doa Nabi untuk Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ini doa Nabi untuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Nabi doakan Muawiyah bin Abi Sufyan agar menjadi al-hudah al-muhtadin, orang yang menebarkan hidayah al-muhtadin, dan dia adalah orang yang mendapatkan hidayah. Ini al-muhtadin, orang yang mendapatkan hidayah, ini sama dengan salih. Al-hudah, orang yang menebarkan hidayah, sama dengan muslih. Ini sama dengan muslih, orang yang menginginkan perbaikan pada orang lain. Al-muslihin innahu jawadun karim. Semoga Allah jadikan kita di antara orang-orang mendapatkan hidayah dan menebarkan hidayah, dan bukan menyebarkan kegelapan, namun menyebarkan pencerahan dan hidayah. Al-muslim yang berupaya untuk melakukan perbaikan, innahu jawadun karim. Kemudian di akhir ayat tentang wal takum minkum ummati yad'una ilal khair, maka Allah katakan wa ulaika humul muflihun, dan hanyalah mereka orang-orang yang beruntung, hanyalah mereka orang-orang yang beruntung. Maka mereka yang dimaksudkan al-musyar ilaihim, yang dimaksud dengan mereka adalah sekelompok umat yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan muflih orang yang beruntung, dia adalah orang yang mendapatkan apa yang diharapkan dan selamat dari apa yang dikhawatirkan. Dan di sini Allah sampaikan bahasanya orang yang bersemangat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itulah al-muflihun, itulah orang-orang yang beruntung, bahkan dibatasi orang yang beruntung hanya mereka, yang lain tidak demikian. Wa ulaika humul muflihun, kalimat semacam ini menurut para ulama, ulama bahasa Arab, tepatnya ulama balaghah, itu al-hasr, itu menunjukkan makna hanya, ya, maka hanyalah mereka orang-orang yang beruntung. Artinya keberuntungan hanya didapatkan oleh mereka-mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan mengajak kepada kebaikan. Maka Allah tiadakan keberuntungan kepada orang yang baik namun tidak punya semangat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu masih Allah tiadakan dari mereka kebaikan. Ini Allah tiadakan dari mereka kebaikan karena Allah batasi keberuntungan hanya pada orang yang semacam ini, itu orang yang punya semangat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu kemudian dari sisi motivasi, meskipun dari sisi detailnya kita katakan ini berkenaan dengan perbedaan pendapat di antara para ulama, bahasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu ain ataukah fardu kifayah. Maka ulama yang mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu ain, maka mereka akan memaknai akhir ayat ini sebagaimana makna hasarnya. Ini akan dijadikan hasarnya hasar hakiki. Bahasanya karena orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar berarti berdosa karena tidak melaksanakan fardu ain. Kalau orang yang berdosa maka dia bukan orang yang muflih. Maka dia bukan orang yang beruntung. Maka orang yang beruntung, yang selamat dari dosa bahkan dapat pahala, adalah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar maka dia berdosa. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi mungkar fardu ain. Itu penjelasannya. Demikian penjelasannya dari sisi hukum. Sedangkan kalau pakai tinjauan pendapat jumhur ulama, yang mengatakan bahasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah fardu kifayah, maka mereka akan memaknai wa ulaika humul muflihun itu dengan al-falah al-kamil. Maka kebuntungan yang sempurna hanya didapatkan oleh orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dia melakukan kebaikan dan mengajak orang lain pada kebaikan, maka dia melakukan amal saleh yang tidak dilakukan oleh orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka keberuntungan dia lebih besar daripada orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Meskipun orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam keadaan sudah terpenuhi dengan pelaku amar ma'ruf nahi mungkar yang ada, maka orang-orang ini tidak berdosa. Dia tetap punya keberuntungan karena dia tidak dosa, dan keberuntungannya keberuntungan yang tidak sempurna. Keberuntungannya adalah keberuntungan yang tidak sempurna. Dan berkenaan dengan masalah ini, kalau dari sisi hujah, dalil dan sebagainya, pendapat jumhur lebih kuat. Namun hal yang menarik adalah pendapat Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan karena demikian parahnya tersebar kebodohan di dunia Islam saat ini, dan sedikitnya orang yang faham agama, maka beliau katakan semua orang wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, namun semuanya harus tetap menyadari kapasitasnya masing-masing sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, kapasitas ilmu dan kapasitas yang lainnya. Namun semua orang harus punya peran, tidak boleh diam dengan kemudian merasa cukup dengan wah itu biar mereka saja, biar dia saja. Dan semua harus punya sumbangsih, semua harus punya saham, semua harus punya peran untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar untuk keluarganya, untuk tetangganya, untuk kawannya dan seterusnya. Ya, karena demikian banyaknya kemaksiatan. Demikian banyaknya kemaksiatan, demikian tersebarnya kebodohan, maka ini tidak bisa diatasi. Ini kondisi ini tidak bisa diatasi kecuali semuanya berperan. Kalau dulu, zaman dulu, ketika zaman di mana ulama berselisih pendapat tentang masalah ini, boleh jadi dijumpai maksiat itu bisa dihitung. Bentuk-bentuk maksiat bisa dihitung. Orang di masa silam, orang soleh di masa silam, bahkan sampai-sampai mengetahui dosa apa yang dia lakukan, sampai-sampai dia tahu saya dapat musibah ini karena dosa yang mana. Kenapa? Karena dosanya dikit, maka tidak ada dosa kecuali itu. Ya sudah, dapat musibah semacam ini ya dosanya karena ya dampak dosa itu, karena sedikitnya sedikitnya dosa. Sufyan al-Thawri mengatakan saya tidak bisa sholat malam selama 6 bulan, tidak bisa bangun di akhir malam sebelum subuh selama 6 bulan, bangunnya mesti pas subuh selama 6 bulan, tidak bisa. Zaman itu belum ada jam beker dan sebagainya, mengandalkan jam biologis. Itu jam biologisnya rusak, 6 bulan tidak bisa bangun, bangun-bangun pas subuh. Dipikir kenapa demikian. Maka beliau mengatakan, oh karena sebuah maksiat yang saya lakukan 6 bulan yang lewat. Jadi 6 bulan sekali baru terjadi maksiat, kan? 6 bulan sekali terjadi maksiat, tidak ada maksiat yang lain. Ini maksiat yang mana, gara apa ini kok dapat musibah, tidak bisa bangun sebelum subuh. Ini maksiat yang mana, ini musibah karena maksiat yang mana. Oh, 6 bulan yang lewat. Bayangkan betapa sedikitnya maksiat mereka. Kalau sekarang bingung, sekarang jawabannya enggak, ini karena akumulasi ini, enggak bisa kemudian nunjuk maksiat itu karena demikian banyaknya maksiatnya. Wah, ini jawaban yang paling tepat, akumulasi dari semua maksiat yang ada, semua maksiat yang ada. Dan pelajaran yang lain, menurut para orang-orang saleh, enggak bisa bangun menjelang subuh itu musibah, itu musibah, dan itu musibah karena maksiat. Bangunnya bisa pas subuh itu musibah. Kalau kita itu hidayah, itu hidayah, itu bangun pas adzan itu hidayah, itu bangun pas adzan itu hidayah. Itu kita itu, Sufyan Tsauri itu musibah itu. Bangun subuh pakai tanpa pakai jam biologis, bangunnya pas adzan subuh itu musibah ini. Harus dipikirkan ini kenapa ini. Nah, itu Sufyan Tsauri, itu kelasnya Sufyan Tsauri, bangun subuh musibah. Ya, kita bangun subuh ya, pas adzan, wah itu wah, sudah sangat bagus hidayahnya gitu. Sudah bagus hidayahnya. Ya, itu ya, demikianlah orang soleh. Ya, mereka orang soleh, mereka menilai ya, punya cara pandang beda dengan cara pandang kita. Ya. Cara pandangnya, cara pandang beda dengan kita. Kita boleh jadi dapat musibah. Ya, itu kalau ya, kalau kemudian ya, sholat subuh sudah bubar baru bangun. Nah, atau sudah jam 7 baru bangun. Nah, atau itu pun masih dianggap dapat hidayah gitu. Bangun-bangun masih ada waktu subuh meskipun masjid sudah bubar, itu jadi itu masih dapat hidayah, itu masih hidayah. Baru kemudian musibah kalau bangun-bangun jam 7, wah itu baru musibah. Ya. Atau malah dianggap oh keberuntungan nih, mumpung tidur ketiduran ya. Malah dianggap keberuntungan itu. Sufyan Tsauri enggak ya. Bangun itu pas adzan itu musibah. Yang harus dipikirkan ini karena maksiat yang mana, karena dosa mana ini kok bisa terjadi sampai lama lagi. Ya, demikian yang kita bahas dan kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.